makanlah yang halal lagi baik. Dan Al-Baqarah juga ada itu, makanlah yang halal lagi baik. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal? Saya mau kasih tahu sedikit ya. Saya menemukan banyak penyakit berat ya. Banyak penyakit berat yang bahkan gak bisa disembuhkan ya, gara-gara mengkonsumsi sesuatu, sesuatu itu bisa semua ya, makanan segala macam dari sumber yang tidak halal. Paham ya? Berat, Bu, ya, berat sekali. Hartanya haram ya, sumbernya haram, dari ridhoi Allah itu dikasih pada anak istrinya, penyakitnya sangat berat. Dari mulai gila, autoimun, kanker, semua komplit.